sanes kula sing dipingini Mbak R. Sinten, Dik? Opo koe ra ngerti larani nalika pas aku kelangan koe nancani mongso sepimu nuruti opo karepmu nyatani atimu tutunggu aku.